Saya hidup di desa. Adapun di desa suasana gotong royong sangat kuat, termasuk dalam hal walimahan. Sementara kita tahu walimahan orang-orang awam sangat syarat akan maksiat. Saya tanyakan Ustaz, bagaimana sikap saya tentang jika tetangga ada walimahan sementara membantu apa ini? Ya. Barakallahu fikum. Harus pandai-pandai. Selama itu kebaikan dan kamu harapkan dengan itu bisa berdakwah pada mereka, orang awam tersebut, bantu. Tetapi pas acara kemaksiatan, ya tadi fajrum hajron jamila, maaf saya masih ada nantilah saya kesini lagi insyaallah gitu. Jadi ketika sibuk sehari sebelumnya biasanya kan motong-motong bawang, cabai, segala macam itu. Nah itu belum ada macam-macam itu. Belum ada panggung gembira, belum ada organ tunggal, belum ada semua itu. Nah itu bantu. Sampai ketika sudah mulai, wah ini sudah bahaya. Ya sudah, kamu pergi dengan baik. Mudah-mudahan suatu saat kamu akan bisa sampaikan padanya. Dan mereka pun suatu saat akan paham. Ini sesungguhnya orangnya baik. Tapi kayaknya mereka gak mau deh yang gini-gini. Nah, lama-lama kenal. Kenal bahwa Ahlus Sunnah itu bukan orang jelek sesungguhnya. Orang yang baik, akhlaknya baik. Hanya saja mereka memiliki prinsip agama yang kuat. Ini kita harapkan. Mereka paham tentang Ahlus Sunnah. Dan kemudian mereka bisa menerima dakwah. Tauhid, dakwah sunnah. Jangan dibalik. Karena memang malas. Kerja bakti. Yang laki-laki. Dan yang perempuan juga malas ngobeng. Ngobeng juga di sini istilahnya. Kalau di Cirebon istilahnya ngobeng. Iya, mungkin bawa obeng apa gimana nggak paham ya. Ya ini pada datang ke tempat orang yang akan punya hajat besok ikut membantu begitu. Nah, karena malas kemudian beralasan ahli bid'ah. Karena bid'ah azam, padahal mereka awam. Nah,